Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam niku hukume wajib, tapi wonten jawab salam sing hukume haram, yaitu pertama jawab salame wong kafir, yang kedua jawab salame imam sholat jamaah. Awang imam sholat jamaah tepak salam, assalamualaikum warahmatullah. Lah kok makmumin jawab kabeh waalaikumsalam, bubar jamaah. Tapi lek jawab salame Anwar Zahid, insyaallah termasuk hukum yang wajib karena KTP saya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-qail as-salatu mi'rajul mu'minin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Amma ba'd, sa'adatul qaumin, para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh yang saya takzimi, yang dimuliakan Allah, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, bapak-bapak dari Muspika, bapak kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, ketua dan seluruh pengurus takmir masjid Al-Mubarakah, yang saya hormati rekan-rekan remaja, konco-konco santri, konco-konco panitia, sahabat-sahabat banser yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwatal iman, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Bahagia rasanya, senang rasanya, saya yang dhaif Anwar Zahid bisa kembali berjumpa dengan bapak-bapak yang tambah lama tambah ganteng, ibu-ibu dan mbak-mbak yang semakin lama semakin cantik. Mudah-mudahan cantiknya wajah diimbangi dengan cantiknya hati. Barokah nderek ngaji dalu niki, mugi-mugi ibu-ibu mbak-mbak oleh Allah dijadikan pribadi-pribadi yang berkarakter solehah seperti ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan besok di akhirat dipertemukan dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dipertemukan kembali dengan Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, putri Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Amin Allahumma. Perlu dan wajib kita bersyukur karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita tiada terhitung. Orang yang benar itu bersyukur atas nikmat yang diberikan dan bersabar atas ujian yang diterima. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Sering saya sampaikan, itu ibarat dua sayap yang kita gunakan terbang melintasi lorong-lorong waktu kehidupan dunia ini sambil menunggu maut menjemput, menunggu Israel datang mencabut roh kita. Syukur dan sabar itu ibarat dua kaki yang kita gunakan untuk berpijak di bumi ini, kita gunakan untuk melangkah, berjalan, bahkan berlari. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena syukur dan sabar itu ibarat dua kaki yang kita gunakan berdiri, berpijak, dan berlari, maka antara syukur dan sabar harus seimbang. Podho karo sikil loro, iso ngadeg jejeg, iku syaraté kudu imbang. Kok umpama dukur sisih, kok umpama sikile sing tengen dawa, sing kiwa ndek, mesti mlakune sayek-sayek, karena tidak balance, tidak seimbang. Demikian pula ketika dipakai jalan harus ada keseimbangan. Maka sering saya sampaikan, wong mlaku iku kiwa tengen, kiwa tengen, tengen maju, kiwa meneng. Halo. Sikil kiwa maju, sikil tengen meneng, kiwa tengen, kiwa tengen, kiwa tengen. Mangkane lak gak ana wong sing sikile kiwa karo. Nek golek sandal ya rada repot. Artinya apa? Ketika mendapatkan nikmat, syukur. Ketika mendapatkan ujian, sabar. Jamaah sekalian, kita hidup kalau bisa mempraktekkan dua hal ini. Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Insya Allah, dadi wong bener. Diapi wong syukur, dielei wong iso nyauto, diapi wong kudu syukur, nek dielei wong ya kudu. Dadi wong apik nambahi syukur, wong elek nambahi sabar. Akhire karo wong apik matur suwun, karo wong elek ya matur. Diapi wong alhamdulillah. Dieleki wong ya tetep alhamdulillah. Merga napa? Nek diapi wong tambah rasa syukure, nek dieleki wong tambah sabare, sehingga karo wong apik ya matur suwun, karo wong elek ya matur. Nek diapiki wong matur suwun bu, sampeyan apik ambek aku, nambahi rasa syukurku nyang Gusti Allah. Nek dieleki wong nambah sabare, matur suwun Mbak, gara-gara sampean eleki aku malah dadi wong sing kuat sabar. Cuma iki ya dibatin ngono ae, ngomongno ya nyelatu wonge. Uang itu tambah dukur ilmune, tambah dukur kesabarane, tambah dukur kesadarane. Uang api nambahi syukur, uang elek nambahi sabar. Diapi uang matur suwun, dielek uang ya matur. Diapi uang alhamdulillah, dielek uang ya tetap alhamdulillah. Kayak niko ceritane Abu Yazid Al Bustami niku nate tepak mlaku-mlaku dicegat karo wong dijuwatosi dewan demi ra karuan tayel ngoten niku ora kadek males ora kadek nesu sing ngantemi niku malah didongakno dadi dewan demi tayel kenek kepalane muga-muga sing ngantemi aku disepuro Gusti Allah. Diantemi meneh tayel, muga-muga wong sing ngantem aku iki disepuro Gusti Allah. Diantem meneh tayel, muga-muga sing ngantemi aku iki disepuro Gusti Allah. Kancane nganti gak trimo, santri-santrine nganti heran. Ki, sampeyanku gak umum. Wong kaya ngono dapurane, wong kaya ngono kelakuane, sampeyan jalukno sepuro, gak umum. Wong kula mawon kerut-kerut, kula mawon nesu, padahal kula gak melu diantemi. Lan jenengan diantemi kaya ngono, ora nesu, ora bales, kok malah sing ngantemi didongakno disepuro Gusti Allah. Apa jawab Abu Yazid Al-Bustami? Saman aja ngono. Wong iki ngantemi aku, duduk kongkonanku. Aku gak tau ngongkon, ya dudu jalukanku. Aku gak tau njaluk diantemi. Aku ya wis ales, tapi nyatane isek kenek. Aku ya kemeng ya loro, tapi aku iso sabar. Mbok menawa gara-gara diantemi wong iki, aku ditulis Gusti Allah termasuk jumlahe wong sing sabar. Lah wong iku nek sabar dikancani Gusti. Innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka mulai malam ini ojo sampai ono sing ngomong aku wis ket biyen nek ku sabar. Wis suwe tak sabar-sabari, tapi suwe-suwe sabarku yo entek. Lek sabare sampean entek, tulung kulaan maneh. Soale wong iku lek wis kesabaran entek gak bakal dikancani Gusti Allah. Allah tidak akan menyertai orang-orang yang tidak sabar. Nah, kaya saya Abu Yazid Al-Bustami ngono ku, jarang wong sing iso tiru nek gak wong kene. Yang kedua, peringatan Isra Mi'raj malam hari ini mari kita jadikan momentum untuk semakin meningkatkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carane pertama ngatah-ngatahaken mau selawat dateng Kanjeng Nabi, nggih. Selawat iku ibadah sing gak ana penyakite. Selawat niku ibadah sing adem hawane, terutama kanggo ibu-ibu, perbanyak baca selawat maka ibu akan nampak semakin cantik. Ibu. Ibu. Pengen ketok ayu napa mboten? Agama Islam maringi resep. Ngapunten Bapak, kula tak garap ibu-ibu riyen. Wanita agar nampak cantik, resepnya yang pertama kulinakan. Oh yo, biasakan kayak lambemu kuwi. Biasakan wudu, nek iso langgengke wudu, janji batal wudu, janji batal wudu, janji batal wudu. Subhanallah, bekas air wudu niku hurron muhajjalin, bukan hanya di akhirat saja nanti yang akan cemerlang, tapi di dunia saja sudah ada asarnya, sudah ada pengaruhnya. Wong iku nek terbiasa wudu, sinar wajahnya ada. Bener, sehingga dalam syariat air basuhan wudu itu dilarang untuk diusap-usap. Apa ya artinya? Diusapi itu loh. Karena air wudu itu dibarengi rahmati Allah. Air wudu itu dibarengi malaikat. Taman lek mari wudu, jarno sak garing-garinge, enggak usah dilap pakai anduk. Rata-rata lak dilap gawe anduk, nggih. Malaikat to mbok usep-usep lho. Wong sing kulino wudune ku wajahe mencorong. Bener, ning donya ae wis ketara. Yakin, Bu? Hoi. Mbak terutama Anda akan nampak cantik walau tanpa make up. Yang kedua, perbanyak baca Al-Quran dan baca solawat. Jenengan mau solawat niku maknane dongakno Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi niku ora butuh dongane wong jati dawa. Kanjeng Nabi niku ora butuh dongane wong jati dawa. Soale Kanjeng Nabi niku ibarat wadah ngoten wis penuh, wis kebak, terus diiseni maneh, kira-kira tumpah napa mboten? Mbah rapati nyaut tok. Wadah wis penuh, diisi maneh, kira-kira tumpah napa mboten? Kanjeng Nabi niku wis penuh ibarat wadah. Sampeyan donga selawat niku padha karo ngiseni wadah sing wis penuh, maka tumpah dan tumpahan itu kembali kepada kita. Alhamdulillah. Lek jare guru kula, wong donga selawat iku padha karo nyenter kaca pengilon. Bahasa kerennya menyentolop. Menyentolop itu apa ya? Ya menyentolop. Menyentolop cermin. Ada cermin kita senter. Jret. Kira-kira sinarnya tembus apa balik? Balik, maka baliknya sinar itu ke kita. Maca selawat iki ngono. Mangkane wong wedok nang kulino maca selawat, ya, tambah mencorong, tambah ayu. Yang ketiga, biasakan qiyamul lail, biasakan salat malam. Janji telu iki sampean lakoni, Mbak, Bu, yakin ayu njaba jero. Wong wedok saiki iku angge sing keliru. Budal ngaji, ora gelem wudu, ora gelem maca selawat, malah padha ndempul raine. Masih didempul wedak pitung senti, tapi apa gak wudhu, gak maca sholawat, malah gak tambah ayu, ketok bekonyok. Apalagi sekarang teknologi make up perempuan itu semakin maju, semakin canggih. Mohon maaf, wajahnya didempul, hari alisnya dikerok, resik diganti buntutnya kalau jengking. Lambene dicet, pipi kiwa tengen pasangi lampu. Ada lagi teknologi nyambung rambut, padahal itu haram hukumnya. Bahasa kerennya higher extension. Anggitmu aku ora ngerti ngono iku apa? Rambut iku disambung karo rambute jaran. Ada lagi nyambung bulu mata. Bahasa Inggrisnya eyedep. Betok koncone idepe njlewantir disambung 2 senti, dene mau kalah nyambung idep 2 meter. Tapi wong wedok saiki iku mundak medit-medit. Kok medit? Wong untu yang dipageri kawat tok. Aku kadang nyawang yo kudu guyu nyapa untu kok dipageri kawat. Jarene perkarane untune teng serongat. Biar rapi terus dipageri kawat ben ketok kaya miji timun. Ya lek untune apik miji timun iku ya miji timun, tapi timun tuwa atik bosok arang-arang tur kuning-kuning ngono. Harusnya ibu-ibu yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, karena kehadiran Rasulullah diutus di dunia ini lebih mengangkat derajat wanita. Betul? Zaman sebelum diutusnya Rasulullah, zaman jahiliyah, kaum wanita itu enggak ada harganya. Wong wedok iku turasu wa tuhabu. Zaman jahiliyah sian, sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi rasul, wong wedok iku iso diwaris. Asale bojone bapakne mati ya diwaris anake. Hoi. Anake mati ya diwaris anake meneh, dadi ana mbah dirabi putune. Watu habu bisa dihadiahkan. Kancane dolen kok seneng mulih nyoh tak kei hadiah bojoku kok mulih. Biasa. Biasa dijual di pasar-pasar. Cewek-cewek sewu telu sewu telu. Perawan-perawan selawing geblak dhewe biasa. Harga perempuan lebih murah daripada segenggam pasir. Zaman jahiliyah dulu. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita semakin mahal harganya. Bukti nih, sing angsal nganggo emas, wong lanang napa wong wedok? Moh gak semangat. Sing angsal damel emas, yang boleh pakai emas, wong lanang napa wong wedok? Wong lanang haram nganggo emas. Mulya wong wedok. Sing angsal damel pakaian sutra, wong lanang napa wong wedok? Wong wedok, wong lanang haram pakai pakaian sutra. kecuali gudiken. Makanya apaan wong lanang kok nganggo pakaian sutra, iku berarti wong lanang. Ayo aku takon meneh, sing nerima mas kawin wong lanang apa wong wedok? Wong wedok larang. Cuman dalam Islam diatur, suami yang baik itu yang mahal memberikan mas kawin kepada istrinya. Tapi istri yang baik itu aqalluhunna mahron, mas kawine murah. Eling-elingen nduk, iki perawan-perawan iki. Soale nikah mas kawin ojo larang-larang, wong wedok sing apik ku mas kawine murah. Sehingga suamimu nanti ketika akad nikah kan enteng jawab, saya terima nikahnya sama Lakana binti sama Lakatur. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat beserta masjid dan imamnya. Wong wedok sing apik niku mas kawine murah. Sampai dalam Islam kan walau khataman min hadidin, meskipun cincin dari besi oleh digawe mas kawin. Cincin besi itu bahasa Jepangnya oh sekrup. Ora apa-apa, sok sampean takoni, Dik, njaluk mas kawin apa, Dik? Sekrup, Mas, tapi sak mobile. Sampeng larangi wong wedok Kanjeng Nabi dawuh al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki dudu bapak. Iya wong wedok ku larang, annisa taimadul bilad, wanita adalah tiang negara. Anek wong lanang namung tiang jaler. Wis saiki lho apa-apa dipek wong wedok. Pusat pemerintahan ku jenenge ibu kota. Bapak kotane ora ana. Jempol iki jenenge ibu jari. Ora ana bapak jaro. Indonesia ku diarani ibu pertiwi tapi ora ana bapak pertowo. Ana peringatan Hari Kartini tapi gak ana peringatan Hari Kartono. Wong Jepang iki lho gawe alat kanggo sepeda motor cilik tapi penting jenenge busi ora paksi. Cian wong wedok ku larang. Hoi. Makane. Ah sing kata maca salat cuman ya kudu eling, wong wedok diangkat derajate, tapi dalam Islam ada balance. Kalau surga anak di bawah telapak kaki ibu, tapi kalau surga istri berada di bawah suami. Uy. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj keliling surga, keliling neraka. Begitu keliling surga, ternyata penghuni surga itu yang banyak dua golongan manusia. Pertama, wong fakir sing sabar tur ahli ibadah. Wong melarat sing sabar tur ahli ibadah. Yang kedua, wong sugih sing loman. Niki calon penduduk swarga. Akeh-akeh penduduk swarga. Begitu keliling neraka, diteliti karo Kanjeng Nabi, penduduke sing muake ya dua golongan. Yang pertama, wong sugih sing med. Yang kedua, wong wedok sing wani karo bojone. Makanya salah satu ciri wanita solehah itu taat kepada perintah suami selama perintah itu tidak maksiat kepada Allah. Dan tanda bahwa wanita solehah itu ahli surga adalah sikapnya kepada suami mudah memberi sebelum diminta. Pokok saurunge sing lanang jaluk ki nang dikeki. Ngandel karepmu, ora ngandel karepmu. Cirine ngono, contoh. Halo. Sing lanang sak durunge njaluk wong wedok wis nawani wis ngegeki, misale bengi-bengi. Sing lanang kesel sak durunge njaluk pijet, pijeti. Sampeyan nyauto pijeti yo. Baleni, sik. Tak komando. bengi-bengi sing lanang kesel sak durunge bojo njaluk pijet, sak durunge bojo njaluk kemul, sak durunge bojo njaluk sayang, isuk-isuk sak durunge bojo tangi, tangeni sing cerdas to ya, sak durunge bojo adus, sak durunge bojo njaluk mangan, sak durunge bojo njaluk ngombe, sak durunge bojo njaluk kopi, sak durunge bojo njaluk wedang, sak durunge bojo njaluk susu. Ngapunten, niki cara wong Jawa nggih. Hoi. Niki cara wong Jawa. Ben gampang dadi wong wadon sing ahli swarga nek cara wong Jawa, nyun ngapunten banget. Seorang istri ku lek iso ngomong nganggo basa krama inggil karo garwane. Ayo saiki aku takon. Seorang istri wong wedok sing nek karo bojone ngomongi basa ngacung. Saking jarange lho, makane pantes jarang sing ahli swarga. Lha wong wedok saiki kadang dikongkon ngomong basa karo bojone ra gelem kok. Nduk, nek karo bojone mbok ngomongi basa. Wong lanang ngono dapurane dibasani. Enakan. Tambah gedhe ndase. Nduwe bojo gedhe ndase kok bingung. Telateni ae kawitane lek ndase sing gedhe. Suwe-suwe liyane ya katut gedhe. Wong wedok gelem basa karo wong lanang, iku sing enak duduk wong lanang, tapi sing enak wong wedok. Kok iso? Nggih, soalé kok sayange wong lanang tambah gedhe. Wong sampeyan ngomong karo bojo nang gelem basa, yakin wong lanang tambah sayang ambek sampeyan. Tambah sayang, sak duwene dikekno, sak jaluke sampeyan dituruti. Ora ngandel ya wis. Lha engko dampake nang gone anak. Bapak karo ibu, ayah karo potongamu celok mama kenaan. Ayah sama ibu, kalau matur kok gelem basa, yakin engko anak-anak ayah pinter-pinter basa. Yang kedua sing jelas, wong ngomong janji gelem basa, orang ngira geger. Jajal sampean geger karo wong nang nganggo basa, ya bingung ra iso nerusno. Panjenengan menika lho pripun ingkang dipun kersakaken nggih. Duka melih kula mboten mangertos ingkang jenengan maksud. Lah kula kirang nopo kali panjenengan sedanten sampun kula turutin nanging panjenengan kula mboten mangertos nggih, bingung kok. Maka jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kulon jenengan saged ngelampai, insya Allah kulon jenengan dijatah swarga. Hei, seringkes-seringkes mawon. Ya kurang ya pindah merono tomong cedak ae. Dalile ngeten. Dawuhe Kanjeng Nabi ngeten. Falasun man kunna embo ra direkeno. Fihi hasaballahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Ana telung perkara, sapa wong iso nglakoni telung perkara iki, sisape dientengno, sisape digampangno, dosa-dosane di ngapura, dilebokno swarga. Kepingin mboten? Kepingin mboten? Nek kepingin benjing hisape gampang, perhitungan amale ringan, dosa-dosane disepuro, dilebokno swarga. Hui. Kuncine nglakoni telung perkara niki. Napa mawon telung perkara niku tukti man haramaka wa tasilu man qata'aka wa ta'fu amman zalamaka. Dijelasne mboten? Nggih. Kapan? Wani piro? Maksudnya pirang menit? Pun ringkes-ringkes mawon. Pertama, sing iso ndadekno hisape enteng dosane di ngapura dilebono swarga. Yang pertama, tukti man haramaka. Kamu memberi kepada orang yang menghalang-halangi pemberian kepadamu. Ini ndelok plonga-plongone ora pahami. Maringi nanggone wong sing ngalang-alangi gak gelem maringi sampean. Dalam bahasa jati dawa, ngelomani wong medit. Loman ambek wong medit. Sik. Jamaah sekalian, ternyata kula sampean ki yo butuh wong medit. Wong medit iku iso dadi sarana kanggo kula sampeyan supaya hisape dientengno, dosane di ngapura, dilebono swarga. Mangkane lek duwe tangga nang mau medit disyukuri, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, kula jenengan paringi tangga kok medit, iki iso dadi lantaran hisap kula binjing enteng, dosa kula di ngapura, kula gampang dilebetke swarga. Lah rata-rata sampean lek duwe tangga medit ngoten niku seneng napa senep? Seneng. Mulane angel mlebu swarga. Sik, aku takon saiki. Hoi. Ngelomani wong medit. Loman karo wong medit. Rungokno to? Loman karo wong loman iku biasa. Angger wong ya iso. Tapi loman karo wong medit iku luar biasa. Ayo dijawab. Loman karo wong loman iku biasa. Tapi loman karo wong medit iku biasa. Dadi lek eneng wong kok loman karo wong sing loman iku wong biasa. Tapi lek ana wong nang iso loman karo wong medit iku berarti wong luar biasa. Saiki aku takon, biasa kalih luar biasa niku larang pundi? Rata-rata sing larang regane niku sing luar biasa. Nggih napa mboten? Nggih. Apa wae kapan luar biasa regane larang? Apa wae kapan biasa murah? Pakaian kok pakaian biasa regane moh-moh gak semangat tok. Pakaian niku kok pakaian biasa regane? Tapi pakaian kok luar biasa regane? Kursi, nek kursi biasa ngene iki. Regane murah, tapi nek kursi luar biasa regane? Larang. Kendaraan kok biasa-biasa regane? Kendaraan kok luar biasa regane? Akeh. Lagi kan musim akeh to. Akeh iki watune watu biasa regane? Murah, tapi akeh kok watune luar biasa regane? Larang. Wong wedok yang ngono. Wong wedok iku nek biasa-biasa regane? Tapi wong wedok kok luar biasa regane? Kiai ceramah yang ngono. Jawab kok ben adil mau dijawab kok. Ceramah kok biasa? Ceramah kok luar biasa? Jujur, aku termasuk biasa apa luar biasa? Wes medun. Baleni neh. Kula niki biasa napa luar biasa? Berarti larang napa murah? Meleki. Biasa kok sing teko semene akeh. rungokno. Kuatir nek larang ngono lho. Aku ora tau narjet ora tau. Zaman tau krungu Anwar Zahid pengajian ning kono narif njaluk sakmene tau krungu sampean. Rangiro gak dibayar lo gak apa-apa. Ngaji sapa sing niat ngono? Temen kok. Nek mentolo. Saiki aku takon, sampean pengen dadi wong biasa apa pengen dadi wong sing luar biasa? Sanggup nglakoni resepe? Loman karo wong saiki aku takon. Jujur kapan gak jujur gak kira tak terusno ngajine. Sampean milih ndi? Loman karo wong loman ambek loman karo wong medit milih ndi? Moh gak jawab kok. Jujur, sampean milih ndi? Loman karo wong loman ambek loman karo wong medit? Rata-rata menungso niku duwe watek gelem ngelomani wong loman. Tapi nek kon ngelomani wong medit abot, wegah, angel, abot. Pancen ngeten, koyoke ngelomani wong loman niku enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, ngelomani wong loman niku pertama oleh ganjaran. Mergo loman niku perintahe Gusti Allah. Oleh ganjaran wong nglakoni perintahe Allah. Sing nomor loro dibalekno. Ngelomani wong loman niku mesti balik. Ono harapan dibalekno. Wong sing dilomani iku yo balekno. Dadi yo gak pati bondo. Ora pati rugi omok gantian ngekei kaya wong main pimpong ngono lho. Tampil mrono kono nampil balik mrene, kene balik mrono kono balik mrene. Ya kaya main bulu tangkis ngono iku. Ora pati bondo, sampean oleh balesan, sampean oleh balen. Nah, nek saiki nek ngelomani wong medit, pertama oleh ganjaran. Soale sing merintah loman niku ya Gusti. Oleh ganjaran. Nomor loro, ora dibalekno. Lah terus ngeten. Sampean nek loman karo wong medit, nang terus wonge ora bales, sampean ora oleh balen, aja susah. Engko sing balekno Gusti Allah. Wonge ora bales nyang sampean, wonge ora balekno nang sampean, tapi engko sing balekno Gusti Allah. Sampean seneng ndi oleh balen teko wong ambek oleh balen teko Gusti Allah? Sing banter milih dibaleni wong napa dibaleni Gusti Allah? Berarti enak pundi ngelomani wong loman ambek ngelomani wong medit? Nek ngelomani wong loman sampean oleh balen, cuma balene yo imbang, balene yo padha. Gula 10 kilo, balike yo 10 kilo, kadang-kadang kurang. Mbak, wingi nane sampean duwe gawe aku nyumbang gula 10 kilo. Lah saiki sampean balekno aku kok mek 8 kilo. Apa jawabe? Saiki regane seje. Biyen sampean duwe gawe kae, iki biyen kae regane 10.000, nek saiki regane mek 8.5. Hoi. Biyen regane 8.5, saiki regane 10.000, mulane yo tak kurangi 2 kilo. Iki hitungane sampean wis bati. Mergo wong jati dawa ya apa pinter-pinter matematika. Dadi sampean oleh balen, tapi balene imbang, balene padha, malah kadang-kadang sudo. Lah, sampean nek ngelomani wong medit, ora oleh balen. Hoi. tapi aja susah wonge ora balekno, tapi sing maringi balen Gusti Allah. Gusti Allah iku nek baleni wakeh tikel-tikel. Mergo apa? Gusti Allah lek baleni kok wakeh. Mergo ngene, Gusti Allah niku sugih loman kate ilingan. Gusti Allah gak tau lali. Mbuh kok iso ngono? Gak tau lali. Saiki aku takon ya. Saman duwe tangga sugih loman neng lalian. Ku saman sak ketir-ketir kok. Ya sugih ya loman tapi lalian nih. Ngono kadang sik kuwatir sampean. Lha Gusti Allah iku soge loman ilingan gak tahu lali nek ngekei balen akeh. Saman gak percaya? Saman nitip bibit jagung sitok ae. Hoi. Gak dikatekno kok. Gusti Allah nek baleni niku kuwata. Sampean nit apa? Saman dekek bibit jagung siji wae, saman seleh nono sawah, saman pendem, saman titip nono Gusti Allah. Engko Gusti Allah nek bales, nek baleni gak cuma jagung siji, tapi atusan jagung siji saman titip nono Gusti Allah, dibales atusan, tapi komplit. Onok wite, onok godonge, onok janggele. Onok klobote, onok rambute, adek rambute berinte. Saman tau mikir, nyapa Gusti Allah gawe jagung kadek dikai rambut barang, neng berinte rambute. Padahal wong jati dawa rauno sing doyan rambute jagung. Wonten mriki sing doyan rambute jagung. Tapi Gusti Allah gawe jagung katik dikai rambut barang. Saman tahu mikir, kanggo apa? Allah ndamel nopo mawon gak ono sing sia-sia. Mesti ono fungsine. Lah rambut jagung sing brinteki fungsine apa? Saman ngertos? Rambut jagung sing brinteki niku manfaate kangge napa? Ngertos? Pengen ngertos mboten? Yuk kapan-kapan tak ceritane.